Sarajevo. Holako, ai holako rohasia. Saitu ho, saitu ho rohaki. Sampai jumpa.

Sampai Oseamo Dio tanako morogandura ha pajoro matuso Oh.

dua hoki satu ngamati yang cinta tuho rohatam tua dan lepel muawito ala anak enek mak murawito molo di rupa dohok di kuli tau nona suman nagame halepi ala ni hapo goson gabe

si to golabo mar sakdope mar gembira ho mar si to go si to go si to go si to golabo Salala, salalala, salala, salalala, adong endek kuna tegis tabo, kubo aling omandain korando, tegis aduran, botong laboran, sitogol koala, sitogol labo, behala kala kuna labo, sarubado itu orang orang do, ang dia bergembira hampir masak.